Gerobogan semuanya, masih semangat goyang apa enggak? Semangat? Semangat, apalagi lihat duetnya aku, kemesraannya aku bersama Ayu sayangku. Oke. Menatapan yang kudus. Tangannya diangkat. Semuanya. Si. Rere Rofus. Oh boy, Wang. Apa Rere Rofus? Apa? Ada Rere Ros Gerobogan, terima kasih. Oh, Rere Ros Gerobogan. Apa itu? Samarani. Sumoli Lopati, selamat malam. Dekat, jauh dari pandang, enggan untuk berpisah, enggan untuk kembali. Rindu berlayarmu, rindu dekatmu. Oh, sudah bersama Rere dan juga Monata di sini. Mas Bram. Amor, eh?